dan tak bisa membohongi cintaku ini. Kalau kau tiada, sepi ku rasa di hidupku. Cintaku tak perlu ku ungkap kepadamu, cukup diriku yang merasa. Namun dirimu selalu ada, walau ku tak pernah bilang mencintai dirimu. Tapi aku tahu cintaku